السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan di dalam beberapa hadisnya tentang sifat seorang manusia yang terbaik di antara manusia yang lain. Di antara hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu wasallam beliau menyatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik kalian adalah orang yang umurnya panjang dan banyak perbuatan kebaikannya. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk beribadah, siapa yang memanfaatkan umurnya dan dia lebih banyak dalam beribadah kepada Allah daripada yang lain, maka dialah orangnya yang disebut dalam hadis ini sebagai orang yang khairukum, sebaik-baik di antara kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang baik yang mungkin bagi kita untuk melakukannya, bisa untuk kita mengerjakannya. Dari hadis ini diambil sebuah faedah besar, perintah untuk kita memenuhi umur kita dengan amal saleh, tentunya yang syar'i dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang baik, bahkan menjadi khairukum di antara orang-orang yang terbaik di antara kalian. Riwayat yang lainnya, hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdul bin Umar radhiyallahu anhum, ketika Rasul ditanya, ayun nas ahabbu ila Allah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah? Rasul dalam hadis ini menyebutkan salah satu sifat di antara sifat-sifat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul menyatakan, ahabbun nas ilallah, sebaik-baik manusia yang Allah cintai adalah anfa'uhum linnas, adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis ini ayat muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, memberitahukan kepada kita salah satu sifat orang yang baik, Bahkan orang yang terbaik, karena disebutkan dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Tabrani, belum ada dalam riwayat tersebut disebutkan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an atau yang lainnya, Rasul menyebutkan khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kalau hadis tadi di atas yang pertama berkaitan diri kita dengan diri kita beramal saleh untuk kepentingan dan kebaikan diri kita, memenuhi hidup dengan amal saleh. Adapun hadis yang kedua, hadis yang menyebutkan sifat orang yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Memberikan manfaat kepada orang lain adalah sifat yang mulia dalam agama kita. Berbuat baik, memberikan makan, memberikan minum, ataupun memberikan manfaat yang lainnya, sangat dianjurkan dalam agama kita. Bagaimana tidak, kaum muslimin? Rasul menyebutkan dalam hadis yang sahih berkaitan dengan seorang wanita pelacur dari kalangan Bani Israel. Idh kalbun yalhath yatufu birakiyati, ada seekor anjing yang kehausan, yakulu thara minal atash, kehausan sampai-sampai dia makan debu dikarenakan saking sangat haus sekali. Faradha bagi membayang Israel, ketika itu ada seorang pelacur dari kalangan wanita Bani Israel melihat kondisi anjingnya sedemikian kehausan. Fanazalat muqaha, dia kemudian menurunkan muqaha, tempat airnya, kemudian dipenuhi dengan air. Fasakadha atau fasakadhu, perempuan ini pun memberikan minum kepada anjing tersebut. Lihat ya kaum muslimin, yang menjadi syahid sabda Nabi di akhir hadis ini, fasyakarallaha faghafara laha, Allah subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepadanya. Diterangkan oleh Syekh Shalih Ibn Taimiyah makna berterima kasih padanya, yakni diterima amalan dia. Dan Rasul menyebutkan diampuni dosa wanita tersebut dengan kebaikan yang dia lakukan terhadap hewan anjing yang najis hukumnya. Maka bagaimana lagi wahai kaum muslimin, kebaikan seorang muslim kepada muslim yang lain, kebaikan seorang muslim kepada saudaranya sama ahlu sunnah, orang yang betul-betul menegakkan sunnah dalam kehidupannya, berusaha memperhatikan kebutuhannya, berusaha memperhatikan makanannya, menggalang makanan, berusaha untuk memenuhi hajat dia dan keluarganya, dikirim padanya makanan, minuman, masya Allah, usaha besar, usaha besar, ya mudah-mudahan itu semuanya tercatat sebagai amal saleh dan menjadikan kita sebagai orang ahabbun nas ilallah, orang yang paling dicintai oleh Allah, yaitu orang yang khairuhum linnas anfa'uhum linnas, orang yang paling memberikan manfaat bagi orang lain. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, manfaat itu bentuknya sangat banyak. Di antaranya adalah meringankan beban saudara kita, peduli dengan kebutuhannya. Ketika dia dilanjar, terkena dampak banjir, antum tampil sebagai orang yang ingin peduli. Semua itu dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun antum tidak terkena banjir, tetapi antum berpeduli dengan itu, maka semoga Rasul, semoga Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, siapa yang peduli memperhatikan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan hajat-hajatmu. Allah yang menanggung kebutuhan-kebutuhanmu. Masya Allah. Man farraja kurbatan min kurbid dunya. Barang siapa yang meringankan kesusahan, kesulitan yang melanda saudaranya, farrajal biha kurbatan min kurbi yaumil qiyamah, maka Allah akan meringankan beban dia kelak, problematika dia kelak ketika dia menghadapi dosa-dosanya nanti di yaumil qiyamah. Maka hadirin kaum muslimin, satu hal yang sangat baik ketika kita memiliki jiwa sosial peduli dengan saudara-saudaranya, terlebih khusus dengan kaum muslimin yang mereka adalah ahlu sunnah. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai orang-orang khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling memberikan manfaat bagi orang lain. Aku luqali hadha fastaghfiruh innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyebutkan di antara sifat orang yang terbaik di antara kalian adalah mengajarkan ilmu agama. Salah satu bentuk ilmu agama adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Rasulullah SAW menyebutkan khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran, ta'allama Al-Quran, wa'allamahu, dan mengajarkannya. Dengan bahasa lain, kalimat kita adanya KBM, kegiatan belajar mengajar ulumuddin, ilmu agama, menjadikan orang itu sebagai khairukum, terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terbaik dia mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya dan mengajarkannya. Yang seperti ini tentunya kaum muslimin adalah sebuah anugerah yang luar biasa ketika Allah memberikan kepada kita kesempatan mengajarkan ilmu din, lebih khusus yang berkaitan dengan Al-Quran, tafsir dan sisi pendalilannya. Satu hal yang luar biasa yang menjadikan orang tersebut sebagai orang yang tampil terbaik dibandingkan dengan mereka-mereka yang tidak diberi oleh Allah kemampuan tersebut. Maka bersyukurlah, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah limpahkan kepadamu nikmat yang satu ini. Syukuri itu, jangan malah anda korbankan itu hanya urusan duniawi. Jangan anda korbankan KBM itu karena urusan chatting-mencetting. Jangan anda korbankan ta'limun nasil khair agar kau menjadi terbaik karena urusan duniawi al-mahin yang hina. Satu hal yang sangat naas ketika seorang diberi nikmat memiliki kemampuan, dia hindar, dia tinggalkan itu hanya ingin meraup dunia yang tidak ada 1%-nya. Musibah besar lebih daripada musibah banjir, lebih daripada musibah yang lainnya. Na'udzubillahi minal hudlan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka mari hendaknya kita tampil menjadi orang yang khairukum, sebaik-baik kalian, dengan memenuhi hidup kita dengan amal saleh, menjadi orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain sebanyak-banyaknya bagi orang lain, apakah itu ilmu agama atau itu berkaitan dengan mal, harta ataupun yang lainnya. Dan tampillah engkau tampillah kita sebagai orang yang belajar Al-Quran. Kalau anda bisa mengajarkannya, luar biasa ya kaum muslimin, akan menjadi seorang yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Khairukum man tala umruhu wa sunna amaluh. Ahabun nasi lallah anfauhum linnas. Atau dalam riwayat yang lainnya, khairukum anfauhum linnas. Dalam riwayat yang ketiga, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita semuanya untuk bisa memenuhi kriteria yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi di atas. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa menjadi orang yang terbaik indallah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma afir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana mal abrar. Allahumma ya muqallibal qulub thabit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub isrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila farzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Aqimus salat.